Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah lahula syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakulahikum. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita masih pada pembahasan tentang an-na'ib anil fa'il, pengganti fa'il. Kalau istilah musannif apa? Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Baik, kita masuk pada pembahasan tentang taghyirul fi'li ba'da hadfil fa'il. Perubahan fi'il setelah fa'ilnya dibuang, setelah pembuangan fa'il. Jadi pada contoh yang sebelumnya kita dicontohkan di situ ada fi'il, susunan fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Nah, ketika ingin membuang fa'il karena tujuan-tujuan tertentu yang sudah dipelajari atau disebutkan, diantaranya adalah lil ilmi bihi, karena sudah diketahui fa'ilnya, atau karena tidak tahu fa'ilnya, atau ada tujuan-tujuan tertentu. Setelah fa'il dibuang, maka maf'ul bih menempati tempatnya fi'il, kemudian fi'ilnya dirubah bentuknya. Nah, sebagaimana telah disebutkan pada pelajaran sebelumnya. Sekarang pembahasan tentang perubahan fi'il setelah fa'il dibuang. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Ajurum rahimahullahu ta'ala. Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud Hasin Haji Al-Ma'ruf ibn Ajurum. Nah, ya, siapa tadi namanya? Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud Asin Haji, yang dikenal dengan ibn Ajurum. Fa'inkan al-fi'lu madiyan dhumma awaluhu wa kusira akhiruhu. Wa kusira ma qabla akhiruhu. Ma qabla akhiruhu. Ma qabla akhirihi. Jadi ada yang sakot itu ya. Waku siro akhir, bukan akhir, tapi waku siro ma qobla akhirihi. Wa inkana mudari'an dumma awaluhu wa futiha ma qobla akhirihi. Pada kata kusiro dikasihkan dalam ta'lib sakoto ma qobla. Di situ hilang ma, kalimat ma qobla. Wa sayati fi syarhi ma yubayyinu saqata. Akan datang dalam syarah apa yang menjelaskan yang hilang tersebut. Jadi barakallahu fikum, setelah fa'il dibuang maka fi'ilnya dirubah. Jika fi'ilnya itu fi'il madi, maka didhamma awalnya dan dikasrah sebelum akhirnya. Hafidho, jadi apa? Hufidho. Didhamma awalnya dikasrah sebelum akhir. Qata'a jadi quti'a. Nah, jika fi'ilnya mudhari, di dhamma awalnya dan di fathah huruf sebelum akhirnya. Yaqta'u jadi yuqta'u. Di dhamma awalnya di fathah sebelum akhir. Yahfadu jadi yuhfadu. Nah, qala syarih wa aqulu Zakarul musannifu fi hadhil ibarati at-taghyirati allati tahdusu fil fi'li inda hadfi fa'ilihi wa isnadihi lal maf'uli. Berkata syarih, dan saya katakan, musannif menyebutkan dalam ungkapan ini, dalam matan ini, perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il ketika fa'ilnya dibuang dan ketika fi'il itu disandarkan kepada maf'ul. Fa'il dibuang, fi'ilnya disandarkan kepada maf'ul, maka fi'ilnya mengalami perubahan. Wadhalika annahu idza kana madiyan thumma awwalu wa kusira al-harfu alladhi qabla akhirih. Jika fi'ilnya madi di dhamma awalnya dan dikasrah huruf yang sebelum akhirnya. Fataqulu quti'al husnu, yang tadi qata'a mahmudun al-husna, jadi apa? Quti'a al-husnu, dahan itu telah dipotong. I'rabnya quti'a fi'lun madin mughayyaru sighati mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min i'rab. Quti'a fi'il madi dirubah bentuknya yang tadinya maklum menjadi majhul, kemudian dia mabni tetap di atas fathhi la mahalla lahu min i'rab. Tidak ada kedudukan i'rabnya. Al-husnu na'ibu fa'ilin marfu'un bil fi'li. Sedangkan al-husnu ini namanya na'ibu fa'il, dirofa' dengan fi'il, yaitu quti'a. Wa'alamatu rofi dhamma dhaira ala akhirihi. Tanda rofa'nya dengan dhamma dhaira di akhirnya. Kenapa? Li'anahu ismul mufrad. Wa khufidat darsu, yang tadinya hafidha khalilun ad-darsa, Khalil telah menghafal pelajaran itu, fa'ilnya khalilun dihilangkan, maka yang tadinya hafidho diubah jadi hufidho, di dhamma awalnya dikasrah sebelum akhir. Yang tadinya darsa maf'ul bih menempati tempat fa'il menjadi rofa, jadilah apa? Hufidho ad-darsu. Barakallahu fikum. Pada pelajaran yang telah kita pelajari dalam mutamimah dan juga syarahnya, di sana disebutkan ketika fi'ilnya, fi'il madi itu diawali dengan hamzah wasal, maka apa? Di dhamma awalnya dan huruf yang ketiganya. Ketika dia fi'il madi diawali dengan, contohnya apa? Ifta'al jadi uftu'ila. Istaghfar jadi ustughfira. Intolaka untulika. Adapun untuk fi'il madi yang diawali ta', maka di dhammah huruf pertama dan kedua jadilah apa? Ta'allama jadi tu'ullima. Nah, untuk melengkapi pembahasan yang di sini. Ya. Dan kita telah pelajari juga dari situ kesimpulannya apa? Fi'il madi itu cara memajulkannya di kasrah sebelum akhir. Ini kaidah disebutkan dalam kitab Al-Mulakhas, ya, di kasrah sebelum akhir dan di dhamma semua huruf yang berharokat sebelumnya. Dari kaidah ini tidak perlu tambahan, jika diawali dengan hamzah maka di dhamma awalnya dan huruf ketiganya, jika diawali dengan ta di dhamma awalnya dan huruf keduanya. Nah, cukup dengan kaidah yang tadi, di kasrah sebelum akhir dan di dhamma semua huruf yang berharokat sebelumnya. Baik, ini kalau fi'il madi. Wa in kana al-fi'lu mudhari'an dhamma awwaluhu wa futihal harfu alladhi qabla akhirih. Dan jika fi'ilnya itu mudhari', maka di dhamma awalnya dan di fathah huruf yang sebelum akhirnya. Fataqulu yuqta'ul husnu, dahan itu sedang atau akan dipotong. Yang tadinya apa? Yaqta'u Ibrahimu al-husna, Ibrahim sedang atau akan memotong dahan itu. Menjadi yuqta'u al-husnu, Ibrahim fa'il dihilangkan karena tujuan-tujuan tertentu. Kemudian yang tadinya yakta'u di dhamma awalnya di fathah sebelum akhir jadi yukta'u. Kemudian yang tadinya al-husna maf'ul bih menempati tempat fa'il, maka dia mengambil hukumnya yang tadi nasab menjadi rofa. Yukta'ul husnu. I'rabnya perhatikan, yukta'u fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Yukta'u adalah fi'il mudari' marfu' karena kosongnya dari amil penasab dan penjazm. Wa alamatu rafi dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda rofaknya dengan dhammah dhahirah di akhirnya wa huwa mughayyaru shighah. Dan dia dirubah bentuknya. Al-husnu na'ibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi dhammah dhahirah ala akhiri li anna ismu mufrad. Wa yufadu darsu. Pelajaran telah sedang akan dihafalkan. I'rabuha ka i'rabul lati qablah. I'rabnya seperti i'rab yang sebelumnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sedikit demi sedikit matanya dihafalkan terus. Naam. Kemudian i'rabnya juga dihafalkan ya. I'rabnya juga dihafalkan. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.